Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', yaitu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pembahasan yang terakhir kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf wal bai'. Salaf di sini bermakna al-qard, yaitu pinjaman. Seseorang meminjamkan uang dengan syarat kepada yang meminjamkan menjual rumahnya, atau meminjam sesuatu. Fahada ma yajuz, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu qardin jarra fi manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di sana terdapat manfaat di dalamnya, fa huwa riba. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala syaratan fi bai. Dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang terdapatnya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, yaitu hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bay' wala syaratan fi bay'. Ma ma'na syaratan fi bay'? Ay al-jama' baina syaratain fi bay'in wahid. Katakan oleh para ulama bahwa wala syaratani fi bay', yaitu al-jama' baina syartain, mengumpulkan di antara dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu fihi ribh min ad-dain, terdapat keuntungan dari hutang. Dan surahnya sebagaimana yang telah kita gambarkan, seseorang menjual mobil kepada si fulan dengan mengatakan apabila engkau bisa membayarnya kurang dari 6 bulan maka itu masuknya kontan. Mau kamu bayar sebulan sekali, yang penting jangan lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan maka masuknya kredit. Ini satu transaksi ada dua syarat. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan bahwa la syaratan fi bay, yaitu bay at-taqsit. Tetapi yang rajih bahwa bukan termasuk dari bay at-taqsit. Bay at-taqsit yaitu jual beli dengan cara kredit. Bay at-taqsit di ikhtilaf para ulama, jumhur mengatakan jaiz. Di sana tidak ada unsur riba di dalamnya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala bai'atan fi bai'ah. Wala bai'atan fi bai'ah, dan tidak ada bai'atan, dua jual beli dalam satu jual beli, satu transaksi. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain fi bai'ah. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melarang tentang bai'atain. Bai'atain, dua jual beli dalam satu transaksi. Rawu Ahmad wa An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban rahmatullahi taala alaihi. Taib. Ikhtilaf para ulama tentang makna dari transaksi jual beli ini, yaitu bai'atain fi bai'ah. Apa makna dari bai'atain fi bai'ah? Di sana ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan bahwa bai'atain fi bai'ah yaitu bai' at-taqsit, jual beli dengan cara kredit. Yaitu seseorang yang mengatakan, saya jual baju ini kontan dengan harga 50 ribu atau kredit selama 2 bulan dengan harga 70 ribu. Sebulannya segini sampai 2 bulan. Nah, ini tafsir dari sebagian para ulama, mereka yang mengatakan bahwa bai'atan fi bai'ah yang dimaukan adalah jual beli seperti ini, taksir. Ada yang mengatakan bahwa bai'atan fi bai'ah yaitu as-salaf wal bai'. Salaf wal bai' yaitu sebagaimana yang telah kita sebutkan pembahasan Imam Syaukani. Nah, atau seseorang yang mengatakan yakni as-salaf wal bai', saya jual mobil ini dengan syarat kamu harus menjual rumahmu. Nah, baik dengan menjual kepada si fulan dan si fulan harus menjual kepada saya. Saya akan jual motor ini dengan syarat kamu harus jual rumah kamu kepada saya. Nah, ini bai'atain, mengatakan fi bai'ah. Ada yang mengatakan seperti ini. Nah, atau saya jual motor ini dengan syarat kamu harus mengkontrakkan rumah kamu kepada saya. Nah, atau saya jual rumah ini dengan syarat saya pinjam dengan uang sekian. Ada yang mengatakan bahwa ini makna bai'atain fi bai'ah. Nah, baik. Kemudian ada yang mengatakan bahwa makna dari bai'atain fi bai'ah yaitu bai' al-'inah. Apa itu bai' al-'inah? Contohnya, seseorang yang menjual sesuatu kepada orang lain dengan waktu tertentu. Saya jual motor ini kepada kamu 10 juta dengan waktu misalkan 1 tahun. 10 juta dengan waktu 1 tahun. Baik. Sudah dikasihkan motornya. Kemudian setelah itu penjual ini datang lagi. Sudah, itu motornya saya beli lagi dah. Saya beli. Saya kan sudah jual sama kamu, tapi dengan waktu tertentu sampai 1 tahun. Saya beli 8 juta. Dia setuju penjualnya. Ya udah, beli motornya balik lagi dengan harga 8 juta. Tapi orang yang dijual tadi ada kekurangan tidak untuk membayar? Ada kekurangan tidak? 2 juta. Nah, karena dia telah menjual dengan cara kredit selama 10 bulan 10 juta. Nah, dengan cara 10 juta. Baik si penjual ini yang membeli ataupun si pembeli ini menjual kembali kepada si penjual. Sudah dijual tapi kredit. Setelah itu dia beli lagi. Dia beli si penjual ini. Sudah saya beli dah. Tapi 10 juta ya. Cash. 10 juta. Oh iya, cash. Saya jual ke dia 10 juta kredit. Nah. Sudah dijual Kemudian penjual datang lagi, loh, saya beli lah, ya 10 juta, 8 juta, cash, ya sudah, diambil motornya, dikasihkan uang 8 juta. Si pembeli ini masih nyicil atau mengembalikan motor dengan 10 juta, tapi masih ada kekurangan karena dia menjualnya 10 juta, kekurangannya 2 juta. Kekurangannya 2 juta. Saya sudah beli. Karena kamu punya utang sama saya 10 juta. Nah, sudah saya beli 8 juta. Sisanya 2 juta kamu bayar lagi ke saya. Sisanya 2 juta kamu bayar lagi ke saya. Paham tuh gambarannya? Contoh, kembali lagi. Saya punya motor. Jual ke Hamzah. Hamzah, nih. Motor 10 juta selama 1 tahun. Kamu mau? Mau. Ya sudah. Dibeli sama dia. Waktu 10 tahun. Waktu 1 tahun, 10 juta. Setelah itu saya mau ngambil lagi. Hamzah, sudahlah saya beli lagi dah motornya. Saya cash. Kamu kan saya jual kredit. Saya ambil cash. Berapa? 8 juta. Ya sudah, 8 juta. Uangnya kadang tuh enggak dikasih 8 juta. Kenapa? Karena dia masih punya hutang 8 juta yang belum dibayar. 10 juta. Karena belum nyicil. Uang motornya saya ambil lagi dengan dibeli 8 juta. Hamzah masih punya hutang sama saya. Berapa? 2 juta. Masih punya hutang 2 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan bai al-inah. Nah, ini mana yang sahih dari bai'atan fi bai'ah. Ini mana yang sahih dari bai'atan fi bai'ah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini yang diterjih oleh para ulama, yang diterjih oleh Syekh Salim bin Taimiyah rahmatullahi taala alaihi dan juga Ibnu Qayyim dan juga Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, bahwa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'atan fi bai'ah yaitu bai' al-'inah. Nah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alai memasukkan larangan dari bai' al-'inah di sini dari babur riba. Karena di sana ada unsur riba di dalamnya. Maka kan dia menjual dan masih ada tanggungan yang 2 juta kelebihan. Yaitu keuntungan dari hutang. Keuntungan dari hutang. Nah, sudah menjual 10 juta. Nah, kalau emang jual belinya cash, enggak jadi masalah. Nah, saya jual nih. Berapa? Cash. Berapa cashnya? 10 juta. Sudah. Lepas kan? Tidak ada tanggungan penjual pembeli. Selesai. Nah, saya mau beli lagi, misalkan cash lagi. Saya beli dah cash. Berapa? Kamu jual berapa? Ini sudah tidak butuh lagi. Macam 8 juta. Yang dilarang adalah ketika dia menjual dalam sistem kredit, kemudian si penjual beli lagi dengan cash. Karena ketika dalam sistem kredit, masih ada transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Membelinya dengan nyicil. Masih. Kalau sudah selesai kreditnya, ya sudah lepas. Karena apabila dia kredit masih ada transaksi membayar dengan cicilan. Kemudian saya sudah beli saya aja cash. Kamu kan beli 10 juta ini. Saya beli 8 juta. Kamu saya beli ketika itu kredit, saya beli cash. Boleh saya beli 8 juta. Kamu masih hutang 2 juta. Bayar sama saya 2 juta lagi. Dia bayar ke saya walaupun dengan nyicil 2 juta. Balangnya balik lagi ke saya. Ini bai al-inah. Naam. Kalau masing-masing cash ini masalah karena sudah lepas. Walaupun kamu beli lagi enggak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah di sini jual beli dengan waktu yang tertentu kemudian membelinya kembali dengan nak dan dengan cash. Ini makna bai al-inad, dan di sana ada unsur riba, yaitu keuntungan dari dain. Nah, dan dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaihi di dalam kitab Bulughul Maram, itu masuk ke bab riba. Qala rahimahullahi taala alaihi wa ribhu ma lam yadhman, wa ribhu ma lam yadhman, dan jual beli dengan keuntungan yang belum dijamin. Nah, apa makna dari ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ribhu ma lam yadhman, jual beli dengan keuntungan yang belum dijamin, yaitu jual beli sebelum dia memegangnya, memilikinya. Kenapa? Karena apabila dia menjualnya tidak ada jaminan. Naam. Karena mimma'ana jahalah. Para ulama menyebutkan waribhu ma lam yadman ay ribhu ma lam yaqbadhu, yaitu keuntungan yang dia sendiri belum memegangnya. Nah, seperti jual beli drop set, itu jual beli ribhu ma lam yadman, jual beli yang keuntungannya belum dijamin. Apakah kamu jamin barangnya sampai kepada si pembeli? Apakah kamu menjamin bahwa takarannya nanti sama? Kenapa? Karena kamu belum memegangnya. Atau contoh yang lain, seseorang yang menjual mobil yang dicuri oleh orang lain. Contohnya, dikarenakan mobil saya kan dicuri. Nah, saya jual bagi yang menemukannya dengan harga yang murah. Tapi kamu cari sendiri sana pencurinya. Ini keuntungan yang belum ada dijamin. Kenapa? Ya mungkin mobilnya datang, ketemu, atau mobil kemungkinan mobilnya tidak ketemu, sehingga di sana terdapat jahalah. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa setiap transaksi yang di sana terdapat jahalah, gharar, itu ribhu ma lam yadhman, jual beli yang keuntungannya belum dijamin. Nah, keuntungan yang belum dijamin. Seperti jual beli dengan cara dilempar. Kalau dapat botolnya itu kena, lempar, kamu dapat motor. Kalau kamu lempar batu ini enggak kena botol, nah, berarti kamu enggak dapat botol. Di sini keuntungan yang belum dijamin. Nah, kenapa? Karena di sini termasuk dari jual beli yang dilarang dan keuntungannya belum dijamin. Dan ada terdapat gharar. Terdapatnya gharar. Nah, atau membeli anak sapi yang masih di dalam perut induknya. Ini mungkin dijual murah. Nah, ini keuntungan yang belum dijamin. Dijaminnya apa? Mungkin nanti anak sapinya keluar dalam keadaan cacat. Yang rugi siapa? Si pembeli. Saya sudah beli, ternyata cacat. Atau anak sapinya keluar dalam keadaan mati. Siapa yang rugi? Hah? Si pembeli. Atau anak sapinya keluarnya dua. Yang rugi siapa? Penjual. Saya sudah jual dengan satu sapi, ternyata keluarnya dua. Ini baghoror, yaitu keuntungan yang belum dijamin. Sehingga ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau menjual, ya sebagaimana yang telah kita bahas, yakni budak yang kabur dari tuannya. Karena budak saya kabur, saya jual, silahkan kamu cari. Ya kalau kamu nemu, ya rezeki kamu. Kalau kamu gak nemu, ya sudah, uangnya sudah milik saya. Ini mayajus, fihi jahalah. Nah, sehingga janganlah seseorang menjual sesuatu sebelum dia betul-betul ada barangnya. Nah, Karena ini berupa merupakan apabila menjualnya, yaitu keuntungan yang belum ada jaminannya. Nah, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa bai ma laisa indal ba'i. Dan bai menjual yang laisa indal ba'i, yang barangnya belum ada pada penjual. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wala tabi' ma laisa indak. Wala tabi' ma laisa indak. Nah, Nabi SAW melarang sesuatu seorang menjual yang pertama bukan miliknya. Jual beli dengan cara dropship. Apakah itu barang punya miliknya? Bukan kan? Dia mengaku ini barang saya. Padahal di foto ada doang. Foto barangnya punya sebulan. Dianya berada di Garut, yang beli di Jakarta, yang beli orang Surabaya, nanti ngirimnya ke dianya di Garut, yang beli orang Surabaya, dikirim dari Jakarta ke Surabaya, tidak lewat dia dulu. Kenapa? Langsung sana. Dia cuma dapat keuntungan saja. Nanti dari sana, dari Jakarta kirim ke Surabaya. Ini hakikatnya bukan milik dia. Kenapa? Milik orang-orang lain. Nah, dan dilarang jual beli seperti ini, nanti akan terjadi khusumah. Kenapa? Karena yang transaksi antara si penjual dan si pembeli, transaksinya dengan siapa? Si penjual. Contohnya si A, si B, si C. Si B ini suka dropship. Si C pesan barang. Oh, ini ada. Dikirim langsung dari si A langsung ke si C. Ketika ada masalah, barangnya rusak, si C di sini mengadunya ke siapa? Ke si B kan? Bukan ke si A. Kenapa? Karena yang transaksi siapa? Si B. Si B, aduh saya gak tahu. Lihat barangnya saya tidak. Rusak gaknya saya tidak. Cuman dapat untung doang. Nah, untungnya mau. Tapi ketika ada masalah, Pak, ini barangnya kurang. Bingungnya. Laporan ke sana. Kenapa? Dia juga mungkin tukang tipu lain sebagainya. Sehingga dia pasti akan mengejar-ngejar si B. Kenapa? Karena transaksi. Dia tidak punya barang, cuman menyambungkan. Nah, kalau emang mau seperti ini, ya mungkin jadi wakil misalkan, saya mau ada barangnya, saya akan kasih tahu ke orangnya langsung. Nah, saya mungkin ya kasih keuntungan sedikit lah, karena menunjukkan barangnya. Silahkan. Kalau secara seperti itu, jais. Ada apa barang? Ada, tapi bukan punya saya. Punya si Fulan. Silahkan kamu transaksi dengan si Fulan, saya ingin keuntungannya, terserah Bapak kasih berapa. Nah, transaksi terus. Kenapa? Ketika ada masalah langsung ke si pemiliknya. Dia cuman ya kalau nanti jadi transaksinya, dia dapat keuntungan. Nah, itu lebih baik daripada jadi dropship. Karena apabila ada masalah, nanti langsung jadi untuk apa-apa. Barangnya bukan punya dia. Nah, ketika ada trouble, bingung dia. Sehingga jangan menjual sesuatu sampai dia menerima. Nah, karena apabila, Pak, kalau saya ambil dulu, kemudian saya kirim lagi ke orang lain, ongkos kirimnya kan dua kali. Saya ingin ongkos kirimnya satu kali. Ya, enggak boleh. Harus kamu terima dulu. Oh iya. Dilihat, oh barangnya bagus. Kalau ada barangnya jelek, dikembalikan dulu. Enggak mau. Barangnya jelek, baik lagi, bagus, baru dia jual kembali. Nah, dan juga contoh dari jual beli ma laisa indak, yaitu seseorang yang akan menjual barangnya tapi barangnya belum datang. Naam. Dia sudah beli, sudah bayar, tapi belum datang barangnya. Belum datang tapi dijual kembali. Saya pesan motor. Jadi motornya ini jadi dibeli, dikirim lewat mobil. Dalam perjalanan dia sudah menjual kembali ke orang lain. Ada motornya sudah saya beli, motornya masih di jalan. Sudah. Kamu berada di mana? Saya di Indramayu, Pak, misalkan. Dari Jakarta ke sini kan ke Indramayu dulu. Sudah. Ambil motornya. Ini belum dia miliki. Sudah dia beli. Sudah dia miliki tapi belum dia pegang. Ini juga maya jus. Nah, ini termasuk dari jual beli malaysa indak. Nah, ini belum ada sama dia barangnya. Kalau sudah ada barang dianya, dicek tidak ada kerusakan lain sebagainya, baru boleh untuk menjual kembali. Nah, karena apabila dia menjualnya belum dia terima, akan terjadi khusumah, akan terjadi salah paham atau yang lain sebagainya. Nah, karena bagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan janganlah kalian menjual sesuatu hatta tajriya fihi sha'an, menjual makanan sampai tajriya fihi sha'an. Tajriya fihi sha'an, sha' lil ba'i wa sha' lil mushtari. Ketika seseorang membeli, boleh akan dijual kembali, ya timbang lagi. Nah, dia beli beras satu karung, nah, beli. Ketika akan menjual kembali, nah, ditimbang kembali. Kenapa? Untuk meyakinkan, Pak, ini berasnya 25 kilo nih. Ya, walaupun masih rapat, masih dibungkus. Oh iya, baru dia jual. Kenapa? Agar tidak ada kesalahpahaman dari si penjual dan si pembeli. Karena bisa saja. Naam, ketika dia membeli beras 10 karung misalkan. Di jalan subhanallah karungnya bolong. Bocor dikit. Nyampe ke rumahnya. Nah, ketika akan menjual kembali tulisannya 25 kilo. Ketika akan menjual, Pak, sudah tulisannya 25 kilo. Bapak ambil saja, timbang dulu supaya yakin bahwa ini segini. Ternyata bolong. Sehingga dia bisa komplain ke yang belinya tadi. Pak, ini ya sudah, jangan dulu dijual. Kenapa? Bolong, cacat. Di jalan bocor. Nah, dan jangan dijual. Sampai dia balikan, dia bisa komplain kepada si pemilik yang penjual pertama. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menjual sampai dia menakar baik makanan ataupun yang lainnya dicek. Nah, baik dengan literan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Taib. Sisanya insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naqtafillah subhanakallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.